yang di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu, saya menceritakan tentang apa ya? Masa lalu. Sesuai dengan kode 11 ya. Oke.